Keawan biru di langitku. Oh, oh, oh, senyummu seindah mentari selalu menerangi mimpi sepi. Cubalah, coba sayang, dekat siapa yang bertahta dalam jiwa. Adakah kau rasa sayangku selalu ada waktu untuk menyayangimu, menjagamu seluruh hidupku. Ku oh, oh, oh, oh. Cubalah, coba sayang, dekat siapa yang persona kalbu sesungguhnya.